Lo ha amato Croma. Alma, Oma, Ezi, As, Alka, Hayral, Muhsani, Wa Hayral, Muhsani, Bismillah, Iwalajna, Wa Bismillah, Iwalajna, Wa Alallah, Itawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan rumah yang kumasuki dan kebaikan rumah yang kutinggalkan. Dengan nama Allah aku masuk, dan dengan nama Allah pula aku keluar rumah, dan kepada Allah aku berserah diri.